Mitra Bisnis, pada bulan lalu saya melakukan perjalanan inspirasi ke beberapa kota di Amerika dan saya mampir ke Harvard University. Ketika saya jalan-jalan di sana di antara keramaian, di salah satu gerbang masuknya saya lihat tulisan yang berbunyi Enter to grow in wisdom, atau masuk dan tumbuhlah dalam kearifan. Ini menarik menurut saya ya. Lalu saya masuk ke dalam, saya ngeliat-ngeliat sekolahnya, kampusnya, yang menarik saya duduk-duduk di sana ya. Mencoba merasakanlah bagaimana sih sebuah sekolah yang dianggap sebagai nomor satu, nomor dua di dunia ini ya. Ketika kembali pada pintu yang sama, tulisannya menarik lagi. Tulisannya adalah Depart to serve better thy country and thy kind. Jadi tinggalkan untuk melayani dengan lebih baik negaramu dan kaummu. Saya sempat merinding ya, saya pikirkan wah hebat juga ini ya. Menjadi manusia itu diharapkan menjadi lebih arif dan lebih baik kalau kita diberikan pendidikan yang cukup, kita diajarkan, kita menjadi lebih pandai, lebih berguna buat kemanusiaan kita. Dan pada akhirnya tentu kita diharapkan bisa membaktikan diri kita dan ilmu yang kita punyai untuk kemanusiaan. Mitra Bisnis, saya sering melakukan perjalanan inspirasi. Saya sebut perjalanan inspirasi karena saya tidak belajar apa-apa di sana, tidak beli sesuatu, tidak makan apa-apa di sana atau apa, tapi menikmati keadaan di satu tempat atau suatu keadaan atau sebuah kampus atau sebuah pemandangan atau sebuah perusahaan yang super sukses, yang hebat. Dan saya ingin merasakan sebenarnya dalam imersi saya, setelah saya masuk di sana, apa sih yang ada di benak saya, seperti apa sih keadaan ini, dan dengan begitu setidaknya mengilhami kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.